Aku ini mau jadi apa? Kau enggak kuliah, juga enggak kerja, tapi ku jawab inilah ku adanya. Yeah. Tapi jangan kira aku enggak berbuat apa-apa. Aku berkarya dengan yang ku bisa, dan yang penting aku bahagia. Yang penting aku gak nipu, gak bikin susah kalian. Yang penting gak terlibat 3, 7, 8. Ku jalani apa adanya, aku bahagia. Bebas lepas tanpa beban, aku merdeka. Ku jalani apa adanya, aku bahagia. Bebas lepas tanpa beban, aku merdeka. Bikin susah kalian, yang penting